sama darimu. Sumpah ku sering ditipu. Engkau menukar teman lagi, kena dia handsome seperti Remy. Tapi ku tahu kebenarannya, engkau tak ikhlas bercinta. Hani-hani, jangan risau, ku tak peduli tentang kamu, pacar kamu, tentang kamu berdua. Hani-hani, bukan madu. Hai hani-hani, hanya racunmu jela. Kita tak jadi. Satu, kau tak pernah setia. Dua, memang sudah biasa. Tiga, kadang-kadang kau nak cuba semua pun tak jadi apa. Hani-hani, jangan risau, ku tak peduli tentang kamu, pacar kamu, kamu berdua. Hani-hani, bukan madu. Hai hani-hani, hanya racunmu jula. Kita tak jadi. Semoga engkau diberikan pedoman. Semoga engkau diberikan kemaafan. Aku berharap engkau kan berubah. Hani-hani, jangan risau, ku tak peduli tentang kamu, pacar kamu, tentang kamu berdua. Hani-hani, bukan madu. Hai hani-hani, hanya racunmu jula. Kita tak jadi. Jangan risau, kita tak jadi.